dalam madunya. Tiada hangat di dalam dekatnya. Biar ku memuju, biar ku merayu, telah ku tabur kasih dan cinta, telah ku sembahkan semua kelam masihan. Kau mahukan apalah lagi daya ku korbankan. Ada kehambaran coba ku elakkan, tiada senyum aku girangkan. Segalanya hilang coba ku tahan, berpisah jua. Gida.